Bagaimana jika ada pasangan suami istri keduanya bekerja di tempat berbeda? Suami sering apa ini? Tugas keluar kota, begitupun istri, dan harus menginap karena banyaknya pekerjaan. Apakah istri diperkenankan bepergian keluar kota dan menginap jika diizinkan oleh suaminya? Ini sebenarnya ada dua bahasan ya. Kalau berhubungan dengan jarak safar, maka kembali kepada hadis Nabi sehari semalam. Itu dulu. Tapi yang kita sorotin di pertanyaan yang kedua. Permasalahannya adalah, kenapa istrinya harus kerja? Ini dulu ditanyakan. Bu, perempuan dalam Islam bukan tidak boleh punya penghasilan, boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa harus bekerja? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa harus dijadikan sebagai tulang punggung? Mendengar? Ya, di balik kasusnya, rusuk itu ditutup, disimpan, dijaga, bukan malah diekspos keluar. Ya, ini Syekh Bin Baz memberikan fatwa yang sangat menarik di akhir-akhir hidup beliau sebelum meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan, semoga saja, kalau tidak salah ya, ya semoga saja seluruh muslimin bisa menyadari masalah ini, bahwasanya banyak wanita-wanita muslimah yang sekarang yang sengaja disuruh berdesak-desakan dengan laki-laki dan akhirnya terpaksa ya menanyakan kepada kami hukum-hukum yang semestinya memang sudah tidak boleh. Pasti dalam agama tidak boleh, misalnya bagaimana hukumnya Ustaz, saya naik bus pulang kerja dihimpit oleh laki-laki semua sehingga badan saya kegencet, bagaimana hukumnya? Haram. Masa saya mau bilang halal? Gitu kan? Kan tidak mungkin. Tapi dia terdesak kepada keadaan yang karena dia keluar dari fitrahnya, gitu kan? Cobalah mungkin berdagang hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram, gitu. Berbahaya sekali. Ya, gitu. Jadi kalau darurat, apalagi darurat dalam kata-kata memang pendapatan tidak cukup sama sekali dan memang pekerjaan dikerjakan juga halal, itu gak ada masalah. Tapi kalau masya Allah rumahnya sudah ada, makanan semua sudah cukup, hanya karena prestasi gitu kan, hanya karena prestasi duniawi, hanya atau karena selembar ijazah yang dianggap rugi kalau tidak dipakai, nah ini yang jadi masalah gitu kan. Maka harus kita tahu, ikhwah sekalian, tadi saya bahasakan waktu di awal pertemuan kita. Kalau kita meninggal dunia, ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya, orang-orang yang meninggal mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Enggak ada orang meninggal, ikhwah, khawat sekalian, berharap kembali untuk naikin mobilnya yang mewah. Sudah enggak ada itu. Berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok. Orang sudah mati, enggak ada lagi itu. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh. Itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan. Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal soleh ini. Itu yang harus kita pikirkan.